Siapa sote masih bersama kita dan Indra Musik. Suara angin, angin sing ngeridu ati, ngelingake seliramu sing tak tresna. Sepre